raja bangun dia malam manja boloi. Minok raja jok lakannya. Yo bro dia raja dodok malam manja boloi. Ya bro dia raja malam manja boloi. Ya raja bro raja jok Yeah.